Demikian juga wanuzul ila samai dunia, turun di langit dunia. Berarti ini adalah sifat fi'liyah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Paham? Berarti ini sifat yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat fi'liyah. Kalau Allah kehendaki melakukan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak melakukan. Paham ya? Demikian. Dan ini jelas kita suatu yang sudah ma'ruf permasalahan ini, ya ini hadis-hadisnya. Seperti yanzilu rabbuna fi sulusul lail al-akhir, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Demikian juga dalam Al-Qur'an disebutkan summa stawa 'alal arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy, di atas arsy. Paham ya? Ini sudah. Ini salat, ini sifat yang di itu fi'liyah. Kemudian beliau mengatakan juga Syaikh Utsaimin, ada juga sifat yang di itu dzatiyah dan fi'liyah. Bi'tibar ini dengan dua i'tibar. Seperti apa? Kalam, al-kalam berbicara. Berdasarkan asalnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam berbicara itu dzatiyah. Paham? Secara zatnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai sifat al-kalam berbicara. Ya Allah taala lam yazal wa la yazal mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus ya, senantiasa berbicara. Kemudian bi'tibari ahadil kalam sifat fi'liyah. Kemudian dilihat dari sisi ahad salah satunya ya, pembicaraan Allah mempunyai sifat fi'liyah ini. Apa makna ahad ya, ahadil kalam yaitu dari apa yang Allah kehendaki. Dari kalau kita lihat dari salah satu dari pembicaraannya umpamanya, maka dia itu dari sisi ini termasuk apa? Termasuk fi'liyah. Seperti ya ketika Allah SWT berkehendak ingin menjadikan sesuatu, inna ma'amruhu idza arada shay'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah SWT perkaranya itu kalau menginginkan sesuatu maka Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi ketika Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu kemudian mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Paham? Berarti ini apa? Ya ini ketika Allah berkehendak maka kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Sudah selesai. Ya ini tentang masalah sifat fi'liyah, demikian juga sifat dzatiyah tadi. Berarti ketika Allah berkehendak, demikian juga ketika beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, ya. Inni anna rabbuka fa'alna 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa, sebagaimana dalam surat Thaha. Engkau di yakni muqaddas, wadi muqaddas tuwa, yakni lembah yang dimuliakan, lembah tua. Ini anna rabbuka, sungguhnya aku adalah Rabbmu. Lepaskanlah sandalmu. Berbicara langsung. Wa kalamullah Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa waktu itu. Ya, waktu itu. Dan Nabi Musa sekarang sudah meninggal, kan demikian. Berarti waktu itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah ketika waktu itu saja. Sekarang kan tidak. Tetapi Allah juga mempunyai sifat apa? Kalam berbicara. Paham ya? Contoh ini jelas. Jadi sifat al-kalam berbicara itu, kalau kita lihat dari sifat dzatiyah, memang Allah SWT punya sifat berbicara. Tetapi ketika kapannya, itu ketika Allah kehendaki. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa itu kan ketika waktu itu, sekarang kan tidak. Jelas, demikian. Kemudian, sebagian menyebutkan dari ucapan Imam At-Tahawi, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat qadiman sejak dulu, qabla khalqihi sebelum makhluknya. Seakan-akan di situ ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kemudian baru berbuat. Qabla khalqihi. Ini permasalahan yang pelik sekali. Ya. Maka di sini kita bicarakan ya permasalahan yang perlu kita menyebutkan. Kalau mungkin nanti agak kesulitan ya, semoga diulang-ulang ya ini paham permasalahan ini. Sebutkan di sini ketika pembahasan masalah kalam ini tadi, ucapan ini tadi, subhanallah Imam At-Tahawi. Mereka para ulama menyebutkan bahwa husulu syai, terjadinya suatu itu, terjadinya suatu itu ada tiga bentuknya. Ini semua nanti berkaitan dengan permasalahan apa? Dengan permasalahan apakah sesuatu itu sebelumnya ada sesuatu, ya? Demikian juga sesuatu itu apakah setelahnya itu ada sesuatu lagi? Dan situ berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak boleh untuk kemudian memikirkannya. Larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Sungguh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Nabi SAW pernah mengatakan, ya'ti syaitan ahadakum, syaitan mendatangi salah seorang kalian. Fayaqul, maka kemudian dia mengatakan syaitan ini, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Kadang mungkin terpetik pada diri kita. Siapa yang menciptakan kamu? Sebelum kamu siapa? Sebelum kamu siapa? Siapa menciptakan ini? Ya, kalau mungkin disebutkan kita sana dari orang tua kita, dari orang tua kita, dari kakek, terus sampai kepada Nabi Adam. Siapa menciptakan Nabi Adam? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayakul. Kemudian berkata syaitan lagi, ya, setelah kemudian kita menjawab Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengatakan, man khalaqa Allah, siapa menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum akhirnya Nabi Adam, sebelum siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'idha wajada ahadukum dalik, kalau salah seorang kalian terbetik yang demikian itu, fal yasta'id billah wal yantahi, hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelesaikan. Ini yang mau kita bicarakan. Ini yang kita tidak diperbolehkan. Siapa menciptakan ini, sampai kemudian disebutkan Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak boleh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun alam ini bagaimana alam? Alam kita ini. Asalnya alam yang kita ini sekarang di atas bumi ini. Sebelumnya apa, terus sampai umpamanya mungkin kalau mereka menyebutkan, ya, istilah-istilah mereka dari gumpalan-gumpalan udara dan sebagainya, kemudian membeku dan sebagainya. Menurut mereka kan demikian. Ini yang dikenal dengan permasalahan at-tasalsul. At-tasalsul itu adalah tertibu umur ghairu mutanahiyah. Berurutannya sesuatu yang tidak ada akhirnya. Sebelum ini, yang sebelumnya lagi siapa. Demikian juga yang akan datang. Tasalsul madi, demi yang telah lewat, dan istiqbal, mustaqbal yang akan datang. Akhirnya itu bagaimana terus. Surga neraka bagaimana? Sudah jelas tadi sudah kita sebutkan bahwa surga neraka itu adalah apa? Dengan kehendak Allah SWT itu adalah abadi, tidak akan hancur. Maka di sini terjadinya suatu dibahas oleh para ulama. Terjadinya sesuatu itu di situ ada tiga. Yang pertama al-iktiron, kebersamaan. Yang kedua itu adalah at-tarahi. Tarahi itu adalah datangnya sesuatu setelah sesuatu, tetapi dengan tempo, dengan jarak. Kalau iktiron tadi bersama-sama. Sesuatu itu bersama-sama. Kalau tarahi, sesuatu itu adalah datangnya setelah sesuatu yang lain, dan itu ada muhlah, ada tempo, ada waktunya yang menyelingi keduanya itu. Ini lebih dulu, setelahnya ada lagi, di situ ada waktu. Yang ketiga itu adalah ta'qib. Ta'qib itu datangnya sesuatu, ya, ba'da akhar min ghairi ma muhlah, datangnya sesuatu setelah yang lain, ya, setelah berarti sebelumnya sudah ada. Yang dia itu apa? Min ghairi ma muhlah, tidak ada temponya. Tidak ada di situ apa? Waktunya. Yang jelas bahwa ini datang setelah ini. Maka dalam permasalahan ini, tiga perkara ini, kita lebih aman untuk kemudian berpegang dengan dalil, dengan ayat Al-Quran. Adapun yang pertama tadi, iktiron, ini adalah pendapat orang-orang falasifah, ahli filsafat, berbahaya sekali. Karena mereka berpendapat sesuatu itu bersama. Haitsu yakunu wujudul alam, berpendapat bahwa adanya alam ini ma'a wujudillah, bersama dengan wujudnya Allah SWT. Berpikir dia, berpikir sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini, berarti apa? Jadi wujudnya alam semesta ini adalah bersama dengan Allah SWT. Kebersamaan. Lam yasbuk wujud ahadihima wujud al-akhar, tidak terdahului wujud salah satu dari keduanya itu wujud yang lain. Ini pendapat falasifah. Maka seperti ini adalah pendapat kidamul alam. Orang ahli filsafat mempunyai istilah yang terkenal, kidamul alam. Apa makna kidamul alam? Tadi kita sebutkan. Al-hawadis yastahil antakuna masbukah bisa'in minal asya. Kejadian itu mustahil untuk kemudian didahului dengan sesuatu sebelumnya. La bi rabbiha, tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Rabb-nya. Wala bi arsyhi, tidak ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lainnya. Hakikatnya ucapan mereka itu adalah apa? Bahwa al-makhluqat, makhluk-makhluk itu hadatsat bila muhdits, terjadi tanpa yang membuat. Karena menurut mereka berarti kalau sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini, terus sebelum ini ada ini, itu berarti tidak ada selesainya. Akhirnya berpendapat bahwa makhluk itu tidak ada yang membuat. Semua bersama. Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kejadian alam bumi semua ini bersama. Karena kalau dibilang sebelum ini ada terus, berarti tidak ada akhirnya. Akhirnya sudah mengatakan seperti itu. Ini berbahaya. Dan pendapat ini ditolak. Ya, secara akal juga semua agama itu menolaknya. Musyrik orang Arab pun juga, orang Hindu pun juga tidak beranggapannya seperti ini. Asalnya yang kedua yaitu apa? Hal atau tarohi tadi, yang mana datangnya suatu itu setelah suatu tetapi ada muhlah, ada waktu yang membatasinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Imam At-Tahawi cenderung pada ucapan ini. Karena beliau mengatakan tadi yang disebutkan. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sifat ini telah lama sebelum penciptaannya. Sebelum makhluknya. Ya, demikian. Apalagi setelahnya beliau mengatakan laisa bada khalqi khalq, istifada ismul khaliq. Ini demikian. Jadi seakan-akan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan. Sebagian mengatakan seperti itu. Yani beliau berpendapat bahwa itu adalah hal atau tarahi. Maknanya adalah datangnya suatu itu setelah suatu, tapi di situ ada pembatas. Yang benar ulah alam sebagaimana semua dalam Al-Qur'an, ya. Inna ma'amruhu idza arada sayyan ayakula lahu kun fayakun. Di situ menggunakan fa yang menunjukkan ta'kib. Kalau dalam ilmu nahwu yakni ta'kib setelah. Inna ma'amruhu, sungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, idza arada sayyan, kalau Allah menghendaki suatu, ayakul, maka Allah mengatakan lahu kepadanya itu, ya Allah kehendaki itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jelas itu menggunakan fa. Itu adalah makna ta'kib. Ta'kib itu apa ta'kib? Maji'u syai' ba'da akhar min ghairi ma muhlah. Datanya suatu setelah yang lain tanpa muhlah. Tanpa di situ tempo, waktu. Ya, ini demikian. Dari sinilah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah demikian. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat fa'alu lima yurid, berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah mempunyai sifat seperti ini. Ini demikian. Bukan berarti kemudian Allah mempunyai sifat berbuat, ya, kemudian baru setelah itu apa? Baru berbuat. Ini demikian. Kesimpulannya adalah apa yang kita sebutkan tadi. Jadi yang benar kita yakni tunduk dengan ayat Al-Qur'an ini bahwa perkara ini yaitu ta'qib. Yaitu apa? yang dia itu adalah datangnya suatu setelah suatu, ya tanpa tempo di situ, tidak sebutkan temponya, tanpa di situ waktu mughlah. Demikian. Kemudian juga disebutkan di dalam permasalahan at-tasalsul, dan tasalsul tadi adalah apa? Tartibu umur ghairu mutanahiyah, berurutannya perkara itu ghairu mutanahiyah, tanpa akhirnya. Kalau yang akan datang berarti bagaimana? Setelah ini ada ini, setelah ini ada ini, setelah ini ada ini, terus demikian. Tasalsul berurutan. Maka sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz, sebutkan di halaman 129. Falhasil, kesimpulannya, hasilnya adalah anna naw'al hawadis, bahwa jenis-jenis kejadian itu hal yumkinu dawamuha fil mustaqbal, apakah mungkin terus menerus dia akan datang. Wal madi, demikiannya telah lewat, terus menerus kejadian itu, terus tidak ada akhirnya. Amla, atau tidak. Atau yang akan datang saja, atau yang telah lewat saja. Kan perkara seperti itu kadang ada terbetik pada diri seorang kan. Sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini. Demikian juga kita nanti, terus ketika mati nanti. Dan kita memohon pada Allah masuk dalam surga. Setelah itu bagaimana setelah itu? Ada perasaan seperti itu kan. Maka di sini boleh menyebutkan bahwa kejadian itu, maka di situ disebutkan pendapat manusia fi salasah aqwal, di situ ada tiga aqwal pendapat ma'rufah yang dikenal di kalangan ahli nadhar, orang yang memperhatikan dari kaum muslimin ini, para ulama dan yang selain mereka. At'afuha, jadi bisa disebutkan di sini bahwa kejadian itu menurut pandangan manusia, menurut para ulama itu ada tiga pendapat. Yang paling lemah, qaul man yaqul, orang yang mengatakan la yumkin dawamuha la fil madi wa la fil mustaqbal, tidak mungkin terus menerus baik yang telah lewat atau yang akan datang. Ya, ini pendapat Jahm bin Sofwan. Berarti apa? Berarti nanti surga hancur, neraka hancur, sudah tidak ada lagi. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, sudah. Tidak mungkin terus menerus kejadian itu, mustaqbal yang akan datang itu tidak ada, akan hancur semua. Ini paling lemah pendapat ini. Wasaniha, yang kedua, qaul ucapan man yaqul yumkinu dawamuha fil mustaqbal dunal madi, mungkin yang akan datang, mungkin terus menerus, bukan yang telah lewat. Ini pendapat banyak dari ahlul kalam. Asalis, yang ketiga, dan ini adalah yang benar insyaallah, yumkin dawamuha fil madi wal mustaqbal, mungkin terus menerusnya yang telah lewat, demikian juga yang akan datang. Ini tentang kejadian. Ini disebutkan kama yaquluhu aimmatul hadis, sebagaimana diucapkan ucapan ini para ulama ahlul hadis, imam-imamnya ahlul hadis, aman dengan apa hadis yang mereka hafal. Kalau menggunakan akal pikiran ya bingung orang, ya kan, sebelum ini apa sebelum ini, demikian juga nanti bagaimana, hancur kacau. Kita tunduk pada ayat, demikian juga hadis, aman. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibn Abil Izz, ini beliau mengatakan ya, hiya minal masail al-kibar, ini termasuk permasalahan-permasalahan yang besar. Permasalahan-permasalahan yang besar. Ada nanti orang-orang ateis, kan demikian. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah alam itu sudah ada. Kalau kita katakan sebelum ini, nanti tidak ada akhirnya, sudah berarti Allah dan alam itu sama. Bagaimana tadi disebutkan? Yang dikenal dengan qidamul alam. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengatakan lam yakul ahadun yumkin dawamuha fil madi dunal mustaqbal. Tidak ada yang mengatakan bahwa adapun yang telah lewat itu terus menerus tidak ada akhirnya, adapun yang akan datang itu hancur. Tidak ada yang mengatakan pendapat yang keempat ini, tidak ada. Cuma tiga tadi. Yang benar tadi sebutkan pendapat yang ketiga. Mungkin untuk terus menerus sebelumnya dan mungkin terus menerus yang akan datang. Maka dari sini mereka juga menyebutkan para ulama bahwa lafadz at-tasalsul itu adalah lafdzun mujmal, lafadz yang global. Kadang orang sudah tidak usah dibicarakan masalah ini kan gitu, daripada mumet. Tapi gimana, orang kadang membicarakan. Nanti, ya bahkan syaitan tadi disebutkan. Syaitan itu mengangan-angankan pada diri seorang ini ciptaan ini sebelum siapa. Lalu siapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita berlindung tentang masalah ini. Dari bin Abil Izz tadi mengatakan minal masail al-kibar, termasuk masalah yang besar. Jadi harus dipatok ini. Pelajaran kita ini sekarang sudah dipatok ini sudah. Dan insya Allah ini adalah sudah terkoreksi apa yang disebutkan ini tadi. Maka disebutkan, setelah tadi kita sebutkan bahwa mungkin terus menerusnya yang lewat dan yang akan datang, maka mereka juga menyebutkan tasalsul ini adalah lafaz yang global. Lam yarid binafihi wal isbati kitab wal sunnah. Tidak disebutkan penafiannya ataupun penetapannya dalam Al-Quran atau sunnah ini tidak pernah disebutkan. Tapi kan kemudian muncul permasalahan ini kan gitu. Tasalsul ini bagaimana? Demikian juga jisim tahu kan? Allah punya jisim atau tidak? Itu lafaz-lafaz baru seperti itu. Demikian juga di sini, tasalsul ini. Maka di sini disebutkan oleh beliau, wa yang qasim ila wajib wa mumtani' wa mumkin. Ya, tasalsul ini terbagi menjadi yang dia itu wajib, ada yang mumtani' tidak akan ada, terlarang, wa mumkin dan mungkin. Adapun tasalsul yang dia itu mumtani' yang terlarang dulu, ini sekarang kita bicara tasalsul yang dia itu terlarang, yaitu tasalsul mu'athirin atau tasalsul fa'ilin pelaku. Inilah yang dilarang dalam hadis tadi. Jadi hadis tadi itu berkaitan dengan tasalsul yang dia itu mumtani' yang dilarang, tidak boleh kita membicarakannya. Silsilahnya pelaku itu. Ya, ini tidak boleh. Paham? Inilah tidak boleh. Hadis tadi, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Tidak boleh kita kemudian mengikuti syaitan. Siapa menciptakan ini? Sebelum ini siapa? Yang menciptakan ini semua adalah Allah. Kemudian siapa menciptakan Allah? Tidak boleh ucapan seperti ini. Ini tasasul yang dia itu dilarang. Yaitu tasasul pelaku. Silsilah urutan-urutan tentang masalah yang melakukan. Pelakunya itu. Kemudian tasasul wajib. Tasasul yang dia itu wajib. Yaitu apa? Min dawami af'ali Rabb Ta'ala fil abad. Terus menerusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala abad selama-lamanya. Wa annahu kulama in qada li ahli jannah na'im ahdasalahum na'im akhar la nafad lahu. Ketika terjalani penghuni surga itu mendapatkan kenikmatan, muncul lagi kenikmatan berikutnya yang lain, tidak ada habisnya. Demikian juga tasalsul fi afali subhana min tarafil azal. Demikian juga tasalsul silsilah urutan-urutan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari sisi azal sebelum. Ya, wa anna kullu fi'l masbuqah bi fi'lin akhar. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala didahului dengan perbuatan sebelumnya. Paham? Fahada wajib fi kalamhi. Ini wajib di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara kalau Allah berkehendak. Demikian. Ya, ini tasasul yang dia itu wajib. Yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang dan Allah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat. Azali dan abadi. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tasasul mumkin. Tasasul yang dia itu mungkin, yaitu apa? Tasasul fi maf'ulatihi. Tasasul silsilah sesuatu itu dalam hal maf'ulatihi, objeknya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kemudian beliau mengatakan tasasul mungkin ini fa innahu idza lam yazal hayyan, kalau Allah Subhanahu wa taala terus-menerus hidup, kan demikian. Qadiran, maha mampu, murid dan berkeinginan, mutakalliman, berbicara, wa dzalika min lawazimi dzatihi, termasuk kelaziman, konsekuensi dari zat Allah Subhanahu wa taala, fal fi'li, maka perbuatan mungkin. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah mungkin. Ini tasasul mumkin berkaitan dengan objeknya, ya, maf'ul, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk berbicara, ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk berbuat menjadikan suatu, maka mungkin, ya, demikian Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian. Seolah demikian, ya, permasalahan kita bicara sekarang ini tentang masalah tadi tasalsul. Demikian juga kejadian-kejadian kita membaca Sirah Nabawiyah.